Ibad rahmatullahi wabarakatuh. Oleh karenanya penting bagi kita sekalian untuk mempelajari apa sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wanita muslimah. Apa sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wanita yang menjadi penghuni surga, yang menjadi ahlul jannah, yang menjadi wanita mulia di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan banyak sekali tentang sifat-sifat yang semestinya dimiliki oleh seorang wanita muslimah yang menunjukkan kesolehannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya pada kesempatan kita di sore hari ini, kita akan menyebutkan beberapa riwayat-riwayat dan hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula beberapa ayat Al-Quran Karim yang menjelaskan tentang sifat-sifat seorang wanita muslimah. Ma'asyiral nisa rahimakumullah. Di dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Fas-salihatu, wanita-wanita yang salihah. Siapa mereka? Apa ciri-ciri mereka? Siapakah yang patut untuk disebut sebagai seorang wanita muslimah yang salihah? Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua sifat. Yang pertama, yang pertama yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, seorang wanita salihah adalah yang qanitatun, wanita yang qanitat. Apa yang dimaksud wanita yang wanita? Wanita itu berasal dari kata al-qunut. Yang dimaksud adalah al-mudawamatu ala ta'atillahi azza wa jal, wal-intizamu bi'ibadati rabbihi azza wa jal. Senantiasa memelihara ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memelihara ibadahnya. Komitmen konsisten terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia segera menjalankannya dan menegakkannya. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia segera meninggalkannya. Ini ciri seorang wanita yang disebut qanitatun, wanita-wanita yang memiliki sifat qunut, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri hanya kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia segera menjalankan. Allah memerintahkan kepada seorang wanita muslimah untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya sama seperti perintah yang diberikan pada kaum lam. Allah Azza wa Jal telah mewajibkan bagi kaum muslimat untuk menutup auratnya, untuk memelihara kehormatannya, untuk menjaga diri agar dia senantiasa menjadi seorang wanita yang azizat, yang mulia, yang jauh dari sifat-sifat yang rendah, yang hina. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah, yaitu wanita-wanita yang senantiasa menjaga dan memelihara hak-hak suaminya ketika suaminya tidak berada di sisinya, maka dia selalu menjaga kehormatan suaminya, tidak menyebutkan kejelekan suaminya pada orang lain, tidak merendahkan suaminya kepada orang lain, dan dia senantiasa memelihara dan menjaga apa yang ditinggalkan oleh suaminya. Anak-anaknya dipelihara, hartanya dijaga, sehingga suaminya ketika meninggalkan istrinya dan meninggalkan keluarganya, suaminya merasa tenang karena ada yang menjaganya, ada yang mengarahkannya pada kebaikan, yaitu seorang wanita sebagai istri, sebagai zaujah yang taat kepada Allah, demikian pula taat kepada suaminya. Maka ini dua sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seorang wanita muslimah, termasuk di antara sifat qanitat, sifat ketundukan seorang wanita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah menjalankan syariat, mengamalkan apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa saja yang diwajibkan di dalam agama Allah Azza wa Jalla, termasuk di antaranya menegakkan sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya, dan taat kepada suaminya. Barang siapa seorang wanita apabila dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia taat kepada suaminya, menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa al-jannah, surga dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban di dalam sahihnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Hadis yang sangat indah sekali menjelaskan tentang utama seorang wanita yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita itu telah menegakkan sholat lima waktunya, "wa qamat syahraha," dan dia telah berpuasa di bulan Ramadan, "wa hasanat farjaha," dan dia senantiasa memelihara kemaluannya, "wa ata'at ba'laha," dan dia taat kepada suaminya, maka dia mendapatkan jaminan al-jannah dari delapan pintu mana saja yang dia inginkan untuk dia masuk ke dalam surga ini. Subhanallah. Amalan yang sedikit akan tetap mendapatkan keutamaan dan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شتين." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita telah menegakkan salat lima waktu dan berpuasa di bulan Ramadan dan senantiasa memelihara kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka pada yaumul qiyamah dikatakan kepada wanita ini, "Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati," masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Subhanallah. Amalan yang sedikit namun mendapatkan balasan yang berlipat ganda insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa menjadi seorang wanita muslimah itu bukanlah sesuatu yang sulit. Itu hal yang mudah bagi yang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang sekali secara kenyataan justru kita melihat banyak dari kalangan para wanita yang tidak mampu untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sangat menjadikan ibadahnya tidak diperhatikan, kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan ibadahnya tidak diperhatikan. Apalagi biasanya seorang wanita apabila telah datang bulan dia mengalami masa haid beberapa hari kemudian setelah itu dia pun sudah dalam keadaan bersih, tapi setelah dia sekian hari tidak menjalankan sholat, tidak mengerjakan sholat, maka timbullah rasa malas. Padahal dia sudah dalam keadaan suci. Ya, sholatnya nantilah. Padahal dia sudah dalam keadaan suci, telah selesai dari masa haidnya. Tapi dia menunda sholatnya dan bahkan dia meninggalkan sholatnya karena terbiasa sekian hari dia tidak mengerjakan sholat. Hati-hati wahai para wanita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan tentang keadaan para wanita, di manakah mereka dan keberadaan mereka nanti pada yaumul qiyamah di akhirat kelak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, "Uridu an-nar wa ra'aytu akthar ahliha an-nisaa." Aku telah diperlihatkan neraka dan aku melihat penghuni yang terbanyak di dalam neraka itu adalah para wanita. La ilaha illallah. Mengapa justru para wanita yang menjadi penghuni terbanyak di dalam neraka? Padahal kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam ini sangat mudah untuk mereka amalkan. Jika dia telah mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya, taat kepada suaminya, mendapatkan jaminan dari Allah, masuklah kamu ke dalam surga dari delapan pintu surga yang mana saja yang kamu kehendaki. Mudah. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan bahwa penghuni neraka terbanyak adalah wanita? Siapa penghuni neraka yang paling banyak? Hah? Wanita. Penghuni surga yang paling banyak? Coba. Hah? Orang miskin. Penghuni surga yang terbanyak adalah? Yang maksudnya tidak bisa bertanya kepada wanita, ya tanya lah kepada para lelaki yang dia dapat saya. Hah? Laki-laki. Penghuni terbanyak neraka wanita, penghuni terbanyak di dalam surga wanita. Wanita itu. Kenapa? Kenapa? Kenapa saya? Hah? Senang buat ibadah. Senang dapat pahala. Karena di dalam surga itu tidak ada laki-laki bujang. Hah? Ya rugi masuk surga masih bujang. Ya betul. Tidak ada lah. Setiap laki-laki yang masuk ke dalam surga itu minimal dapatnya 2 istri bidadari. Minimal. Dapat 2, enggak ada yang dapat 1. Nah. Jadi di dalam surga itu semua laki-laki poligami. Tahu poligami? Ini poligami. Iya. Nah. Itu minimal juga. Di antara mereka ada yang lebih dari 2. Seperti seorang yang meninggal dalam peperangan, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa bidadarinya? 72. Satu aja kalau dipikir di dunia satu aja sudah cukup. 72. Nah. Dari mana wanita-wanita seperti ini? Mereka di antara mereka ada yang dari dunia, ya. Dan ada pula yang memang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di dalam al-jannah menjadi pelayan-pelayan ahli jannah. Jadi ma'asyiral nisa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa aku melihat mayoritas atau kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayatuna billah, apakah mereka ini orang-orang yang kafir kepada Allah sehingga mereka masuk ke dalam neraka? Kata Rasulullah SAW, la, bukan karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakfurna al-ihsan wa yakfurna al-ashir. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at fika shay'a qalat wallahi ma ra'aytu fika khayran qattu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka itu bukan kufur kepada Allah, akan tetapi mereka ini wanita-wanita kufur kepada kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada mereka. Mereka ini orang-orang yang suka mengingkari suami. Orang ini adalah orang yang suka bertengkar dengan suaminya. Apabila engkau berbuat baik kepada mereka sepanjang masa, lalu ada satu saja kesalahan kamu sebagai suami, sepanjang tahun kamu berbuat baik kepadanya, kemudian dia melihat satu saja kesalahan kamu, maka wanita ini mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah melihat kebaikan pada diri. Sepanjang tahun berbuat kebaikan dengan satu kesalahan, seakan-akan kebaikan itu hilang semua, dilupakan. Ya. Ada kata pepatah Indonesia, saya tak tahu kalau di Malaysia ada, nilai sepiting rusak susu sebelah. Sama. Nah. Ya. Hujan sehari menghapuskan kemarau sepanjang tahun. Ini subhanallah, satu kesalahan. Ini tanda-tanda seorang wanita yang menjadi ahlun nar, penghuni neraka. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral nisa, hafizakumullah, hati-hati dari pengaruh syaitan. Jadilah seorang wanita yang salihah. Apabila anda termasuk di antara seorang yang telah berkeluarga, maka jadilah seorang istri yang salihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada suaminya selama bukan dalam hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan pengaruh syaitan. Syaitan ini akan merusak hubungan di antara rumah tangga. Syaitan ini akan selalu mengarahkan kepada seorang wanita untuk memalingkan suaminya dari jalan Allah. Apabila suaminya istiqamah di atas agama Allah SWT, sementara wanita ini tetap hidup di jalan syaitan, maka yang terjadi adalah pertikaian, yang terjadi adalah pertengkaran, dan dapat berakibat permusuhan, dan mungkin diakhiri dengan perceraian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yadha'u 'arsyahu 'ala al-ma'." Sesungguhnya iblis itu dia meletakkan arasnya, kekuasaannya itu di atas air. Di atas air. Tuh, di mana ya? Kerajaan iblis itu di atas air, daerah mana? Hah? Ada yang mengatakan kerajaan iblis itu ada di segitiga Bermuda. Belak Bermuda, pernah dengar? Katanya setiap kapal yang lewat itu pasti hilang. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu saja lebih baik. Jangan menerka-nerka sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentang. Yang jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kerajaan iblis itu ada di atas air. Di mana? Allah. Nah, dari kerajaan iblis inilah iblis itu mengirimkan bala tentaranya, syaitan-syaitannya, iblis-iblisnya dikirim ya ke berbagai penjuru dunia. Tsumma yab'atsu sarayahu. Lalu kemudian dia mengirimkan ya bala tentara, bala tentaranya. Tujuannya ya tentu untuk merusak. Jadi setelah dididik di kerajaan iblis, mereka ini ya dikirim sebagai dai, ustaz-ustaz sesat. Dikirim sebagai dai yang lulus, yang lulus dari didikan iblis. Untuk melihat siapa di antara mereka yang sukses menjadi syaitan. Ya, semakin besar kerusakannya, maka semakin nampak keberhasilan dia menjadi syaitan, pimpinannya para syaitan. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling besar godaannya dan fitnahnya kepada jin dan manusia. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaji'u ahaduhum, salah seorang di antara syaitan itu setelah dia dikirim, ya tentu kembali lagi laporan kepada iblis. Nah, iblis selalu memantau murid-muridnya. Kamu apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang kamu sudah lakukan? Apa yang kamu kerja? Itu terus dipantau oleh iblis. Maka salah seorang datang, fayaqul, lalu dia mengatakan, fa'altu kada wa kada, aku telah melakukan ini dan itu. Fayaqul, apa kata iblis? Ma sunahta syai'an, kamu belum lakukan apa-apa. Ini godaan kamu itu masih kecil, tidak berarti. Saya suruh belajar lagi. Ya. Tsumma yaji'u ahaduhum fayaqul, lalu salah seorang mereka mengatakan ketika dia datang, lalu dia mengabarkan kepada iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi, aku tidak meninggalkan keluarga itu hingga aku berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Fayudnihi minhu, lalu kemudian iblis pun memanggilnya agar kemudian syaitan yang berhasil memisahkan antara suami dan istri ini mendekat kepada iblis. Lalu kemudian iblis mengatakan kepadanya, nimma anta, kamulah yang terbaik, lulus ujian menjadi da'i ila walad fayaltadimu. Lalu kemudian setelah itu dipeluklah oleh iblis, ya, diangkat menjadi penasehatnya kan, sebagai orang dekatnya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari ini? Faedah yang terpenting dalam hal ini terkhusus bagi mereka yang telah berumah tangga. Pelihara keluarga itu baik-baik. Jaga baik-baik keluarga itu. Penting. Agar kemudian keluarga itu dibangun di atas keluarga sakinah yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang senantiasa mereka saling mengingatkan ketika ada salah seorang di antara mereka yang bersalah, bukan saling menghancurkan kehidupan rumah tangga. Nasihat itu perlu dalam rumah tangga. Nasihat itu wajib untuk ditegakkan dalam rumah tangga. Jangan kita mengatakan loh, kalau sudah menjadi ahli sunnah, suami salafi, istri salafi, bebas, sudah selesai, ya, lewat masa ujian. Oh tidak, semakin besar ujiannya ketika menempuh jenjang rumah tangga, maka dibutuhkan nasihat, dibutuhkan untuk saling ingat mengingatkan, ya. At-tawasi bil haq, at-tawasi bil sabr. Kapan salah satu di antara suami istri ini tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rusaklah rumah tangga. Bagaimana mungkin akan terbina rumah tangga sakinah kalau kemudian seorang istri bangun di malam hari lalu dia tidak melihat suaminya di sisinya. Ternyata suami datang telat, datangnya jam 1 malam, pulang dari luar dalam keadaan sempoyongan, mabuk. Gimana mungkin akan baik rumah tangga? Atau sebaliknya, apakah mungkin terbina rumah tangga sakinah ketika seorang lelaki sibuk beribadah di malam hari, menunggu istrinya datang dari luar, datangnya tengah malam. Nah, kuntilah apa datang tengah malam? Kuntilah. Kuntilah. Astagfirullah. Nah. Pulang, la ilaha illallah, tidak menutup aurat, tercium bau wangi dari tubuhnya. Ini wanita yang musibah, fajirah, fajirah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayu mamra'ati ista'farat tamarrat ala mawin liyajidu rihaha fahiyya kada wa kada. Yani tadi, siapa saja seorang wanita apabila dia memakai wangi-wangian lalu dia keluar rumah sehingga baunya itu dicium oleh orang-orang yang ada di dekatnya, mereka mencium bau yang keluar dari tubuhnya, maka wanita itu berzina dan begitu. Maksudnya wanita ini wanita berzina. Alhamdulillah. Maka pelihara diri, pelihara rumah tangga. Dalam riwayat Abu Dawud kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu imra'an qama minal layli fa'aifada mura'atahu fa'in abad rasya fi wajhihi al-ma. Wa rahimallahu imra'atan qama minal layli wa'aifada zawjaha fa'in abad rasya fi wajhihi al-ma. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi rahmat kepada seorang lelaki, dia bangun di malam hari hendak mengerjakan salat tahajud qiyamul lail, lalu dia melihat istrinya masih tidur, lalu dia bangunkan istrinya. Apabila istrinya akan bangun, maka dipercikkan ke wajahnya itu air sehingga istrinya pun bangun dari tidurnya. Allah merahmati keluarga yang seperti itu. Dan Allah merahmati seorang wanita, dia bangun di malam hari untuk qiyamul lail, lalu dia melihat suaminya masih tidur, maka dia bangunkan suaminya. Jika suaminya akan untuk bangun, dipercikkan wajahnya itu air, bangunlah suaminya, lalu mereka pun mengerjakan sholatul lail. Nikmatnya keluarga seperti ini. Tapi ada juga ketika seorang suami membangunkan istrinya, dipercikkan ke wajahnya, adik, tambah marah. Ya, semakin marah dia. Apa kamu percikkan wajah saya? Urus dirimu sendiri, sholat sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Ini pengertian dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Di antara ciri-ciri seorang wanita yang salihah dan seorang istri yang salihah adalah senantiasa membuat perasaan suami itu senang, memasukkan perasaan gembira kepada suami. Kenapa? Suaminya ketika melihatnya selalu timbul rasa senang kepadanya. Wanita itu ma'asyur al-Nisa wa ma'asyur al-Muslimin. Pembahasannya ini sebenarnya untuk para wanita, yang sama ada laki-laki yang meluas. Nah, wanita itu yang membahagiakan suami bukan keindahannya, bukan apa ya, tampangnya, bukan kecantikannya. Nah, yang membahagiakan suami. Berapa banyak kita melihat bahkan dari kalangan apa? Artis-artis, binatang-binatang film. Kebanyakan mereka itu. Udah kalau dilihat, masya Allah, cantik-cantiknya mereka. Tapi menikah tak bertahan lama. Cerai lagi, ya. Selesai ini ada lagi kasus cerai lagi, selesai ini kasus cerai lagi. Padahal kalau dilihat, masya Allah, cantik mereka. Ya, kalau dibandingkan dengan wanita-wanita yang biasa yang bukan dari kalangan artis dan binatang film itu, ya, tidak ada bandingannya. Tapi subhanallah, ternyata dalam keluarganya tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan. yang terjadi pertengkaran, permusuhan. Ternyata kecantikan bukan satu-satunya yang bisa membahagiakan seorang suami. Akan tetapi yang membahagiakan suami itu adalah kesolehan seorang wanita. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, tungkahul mar'ati li arba', wanita itu dinikahi karena salah satu dari empat hal. Hah? Apa saja? Hah? Wanita dinikahi karena apa? Hah? Lantar belakang. Li? Maliha, karena hartanya. Wali nasabiha, karena nasab keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali dini, karena agamanya. Lalu kata Nabi SAW, fanfar bidati din tarbiyah jadah. Pilih wanita yang memiliki agama. Kalau tidak, rugi kamu. Celaka. Pilih wanita yang punya agama. Ini yang paling utama. Ketika seorang laki-laki ingin menikah dengan seorang wanita, yang pertama kamu tanyakan adalah bagaimana agama. Oh, dia itu fulana ahlu sunnah, itu salafiyah. Belum cukup. Salafiyah belum tentu baik. Gimana akhlaknya? Itu penting. Salafiyah ya, bagus, baik. Di antara kebaikan, tapi teliti lebih dalam lagi. Gimana dia dalam bermuamalah, bergaul dengan teman-temannya? Bagusnya akhlaknya. Siapa teman-temannya? Tanyakan. Cari gimana? Ya. Dalam pergaulan. Kalau kita sudah yakin bahwa agamanya baik, baru setelah itu carilah alternatif yang lain, pilihan-pilihan yang lain yang sesuai dengan selera Anda. Selera masing-masing. Ya, mau lihat, mau memilih wanita yang punya kecantikan, silakan. Tapi yang pertama dulu lihat agamanya dulu. Mau memilih wanita yang punya nasab keturunan yang darahnya biru atau hijau, coklat, putih dan yang lainnya, boleh, silakan. Yang penting sehat. Ya, darah biru ya, tidak sehat. Apalagi darahnya putih. Nah. Ya, tidak marah, tapi pilih dulu agamanya. Kemudian setelah itu alternatif agama. Karena agama inilah akan menentukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, lihat apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nisa'i khairun, siapakah wanita yang terbaik? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati tasurruhu idza nadhara. Wanita yang terbaik adalah yang menggembirakan kamu ketika kamu melihatnya. Wa tuti'uhu idza amara, dan yang taat kepadamu ketika kamu memerintahkan dia. Wala tuhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yaqra, dan dia tidak pernah menyelisihi suaminya pada dirinya, demikian pula berkenan tentang hartanya dengan hal-hal yang dibenci oleh suami. Tiga sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wanita yang terbaik ketika engkau melihatnya, kamu selalu merasa tenang sekali, gembira. Subhanallah, jadi saya itu saleh. Ya. Sejuk hatinya ketika memandangnya. Nah, perasaan itu senang. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan para wanita itu untuk selalu bersiap menghadapi suaminya. Ya. Nah, jangan sampai seorang istri ketika bertemu dengan suaminya dalam keadaan istrinya tidak siap, tidak punya persiapan. seorang suami datang dari jauh perjalanan safari, ya, datang dari Malaysia jauh-jauh sudah sekian hari, harus pulang. Nah, kembali pada keluarga, ya. Jangan mengetuk pintu keluarga apabila kita tidak memberi berita terlebih dahulu. Apa kata Nabi SAW? Hatta tantasyita syaita wa tuhidda al-muhita. Agar kemudian seorang istri itu menyisir rambutnya dan menghilangkan sesuatu yang ada di tubuhnya perlu untuk dihilangkan. Ya. Maksudnya apa? Agar wanita bersiap. Jangan sampai suaminya sekian hari datang, tentunya dia rindu pada keluarganya. Tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, atau seorang wanita ini istrinya bukan seorang wanita yang solehah. Ketika suaminya datang, ya dibukakan pintu seperti ini. Ketika suaminya masuk, dia melihat istrinya tidak punya persiapan, bau yang keluar dari tubuhnya tidak sedap, rambutnya berantakan seperti genderuwo. Ya? Hah? Apa? Itulah. Nah, maka ini masyarakat bukan ciri-ciri seorang wanita yang soleha. Asar ya. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa taat kepada suaminya apabila suaminya memerintahkan kepada sesuatu. Dan yang ketiga, yang tidak pernah menyelisih suami, tidak pernah menyelisih suami. Ada hal-hal suami butuh, suami memerlukan bantuan dari istrinya, maka istrinya pun membantu. Dia punya harta yang lebih diberikan kepada suami. Yang jelas di sini, ma'asyiral mu'minin, kewajiban antum adalah senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada suami dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira insyaAllah yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kita di siang hari ini, dan sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, namun insyaAllah ta'ala bila waktu Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu.